apa nama hari Jumat? Ada. Nah, dari hadis Anas bin Malik, dan itu disahihkan oleh Syekh Mughbil rahimahullah di dalam Al-Jami' Sahih. Sampai di mana kemarin, ikhwan? Alif rahimahullah asyarhu syarah amma fardiyatul jumu'ah, adapun kewajiban salat Jumat. Oh, salat Jumat itu wajib hukumnya dan fardu ain hukumnya. Fala khilafa fi dzalik, maka tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dan kewajiban salat Jumat itu dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para ulama. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'." Apabila dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, ya, maka hendaklah kalian berlomba-lomba untuk menuju kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah al-bay'. Meninggalkan al-bay' menunjukkan wajibnya untuk melaksanakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, yaitu dengan melaksanakan salatul Jumat. Naam. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang telah pernah disebutkan, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, "Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udri." Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udzur. Itu pada halaman berapa, ikhwan? Tak pernah sebutkan itu. Dalam bab salatul jamaah. Halaman? Nah, hadis Ibn Abbas itu, ya. Dan solatul Jumaah akad min solatul jamaah. Solat Jumaah itu yang lebih ditekankan dari solat-solat jamaah yang lainnya. Nah, adapun ijma, bahwa para ulama telah bersepakat bahwa wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan solatul Jumaah, kecuali orang-orang diberikan uzur, rukhsah untuk tidak melaksanakan salatul Jumat, dan insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian berkata beliau rahimahullah, "Wa amma anna waqtaha waqtu dzuhri." Adapun waktu salat Jumat itu adalah waktu zuhur. Waktu salat Jumat itu waktu zuhur. Jadi masuknya waktu zuhur, disitulah menunjukkan masuknya waktu Jumat. Waktu zuhur dimulai kapan, ya akhi? Dan berakhir kapan, Bilal? Zawal. Itu dimulainya dan berakhir kapan? Sebelum bayangan itu sama dengan aslinya. Wa amma anna waqtaha waktu zuhri, adapun waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Fa'an Salamah bin al-Aqwa fi sahihain, berdasarkan hadis dari Salamah bin al-Aqwa di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, qala, beliau berkata, "Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Adalah kami melaksanakan salat Jumat, nujammi'u yakni melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza zalatish syamsu," apabila matahari itu sudah memasuki waktu zawal. Nah, ini telah condong arah barat. Ya, ini waktu zuhur. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik dengan lafaz "hina tamilu syamsu," ketika matahari itu sudah condong, ya, ini condong ke arah barat. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat Jumat itu ketika zawal, ketika matahari tergelincir dari pertengahan menuju ke barat. wa huwa madhhabu jamaahiril ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Wa ajaza al imam Ahmad salatal jumu'ati qabla az-zawal, sedangkan Imam Ahmad rahimahullah beliau membolehkan salat Jumat itu qabla az-zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan boleh melaksanakan sholat Jumat walaupun belum masuk waktu zuhur, walaupun belum memasuki waktu zuhur. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi walaupun matahari itu pas tepat berada di atas kepala ataukah sebelumnya menunjukkan, tetap boleh. Walaupun sebelum zawal, sebelum matahari itu tergelincir ke arah barat, maka diperbolehkan seorang itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Waqad shahha fi dzalika, dan telah sahih dalam hal ini, yakni menguatkan pendapat Imam Ahmad, al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Sahl bin Sa'd, dari Sahl bin Sa'd, qala, bahwa beliau berkata, yani beliau seorang sahabi mengatakan, ma kunna naqilu, kami tidaklah melakukan qailula, naqilu dari qala yaqilu, yani qailula, tidur di waktu siang, beristirahat di siang hari. Kata Sahal bin Sa'ad, kami tidak ada waktu untuk kailulah. Kami tidak kailulah di hari Jumat itu. Wala nataghadda, dan tidak pula kami makan siang, ghadha, illa ba'dal Jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Yani mereka meninggalkan kailulah dan ghadha kecuali setelah melaksanakan sholatul Jum'ah. Ini menunjukkan apa ya kawan? Bahwa pada hari-hari biasanya mereka mendahulukan apa? Mendahulukan kailula dan mendahulukan makan siang sebelum melaksanakan sholatul zuhur. Sebelum melaksanakan sholatul zuhur. Bahkan di dalam riwayat yang apa? Di dalam riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Kunna nubakkiru biyaumil Jum'ah," adalah kami mempercepat pada Jum'ah, pada hari Jum'at itu. Ya. Wa naqilu ba'dal Jum'ah, dan kami qailulah itu setelah melaksanakan sholat al-Jum'ah. Dalil ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, di antaranya pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa sholat Jum'at itu boleh dilakukan sebelum zawal. Boleh dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Oleh karena itu, ini juga pendapat yang dikuatkan oleh pengarang kitab ini. Setelah beliau menyebutkan pendapat Imam Ahmad, ya, dan secara zahir beliau menguatkan, lalu beliau mengatakan, wahada qabla zawal. Dan ini, ya, di perkataan Sahal bin Sa'd ini menunjukkan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumat sebelum zawal. Karena kalau mereka melaksanakan sholat Jumat di waktu zawal, setelah zawal, tentunya mereka akan makan terlebih dahulu dan kailulah sebagaimana pada hari-hari biasanya. Maka tatkala mereka kailulah dan al-ghada mereka akhirkan setelah melaksanakan sholat Jumat, menunjukkan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumat itu di waktu sebelum zawal, kata mereka. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Termasuk yang membantah adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa dalil ini tidak bisa dijadikan dalil, ya, yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum zawal. Ya. Dalil ini tidak menunjukkan demikian. Akan tetapi dalil-dalil ini seluruhnya, hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, ini menunjukkan bahwa para sahabat kanu yubakirun, mereka itu bercepat-cepat, dalam artian mereka takut jangan sampai mereka tertinggal sholat Jumat. Maka dalam hal ini hadis ini tidak menunjukkan dibajukannya waktu sholat Jumat, akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul mentakjil, mempercepat sholat Jumat itu pada waktunya. Ya, mempercepat sholat Jumat itu pada waktunya, bukan berarti memajukan waktu sholat Jumat. Nah, karena khawatir jangan sampai mereka terlambat dalam melaksanakan sholatul Jumat, maka mereka tidak kailulah dan mereka tidak goda kecuali setelah melaksanakan sholatul Jumat. Jadi dalil ini tidak sharih kata mereka. Maka bagaimana mungkin kita meninggalkan dalil-dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa waktu Jumat itu adalah waktu zuhur, lalu kemudian kita berdalil dengan hadis-hadis yang tidak sharih yang lalu kemudian kita berdalil dengan hadis tersebut bolehnya melaksanakan sholatul Jumat pada waktu belum tergelincirnya matahari. Maka kita kembali pada asal bahwa waktu Jumat, waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Tidak boleh kemudian bagi seorang ya atau bagi jamaah melaksanakan sholatul Jumat kecuali apabila matahari tersebut sudah memasuki waktu zawal. Ya, ini telah condong ke arah barat. Wallahu a'lamu bis-shawab.